Aduh, ini malah terputus ini. Saya teruskan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya terputus rekamannya. Contoh Qusiyah, Zaid, dan Jubatan ini contoh yang salah. Mengapa salah? Karena arti dari kalimat ini adalah jubah dipakaikan Zaid. Maksudnya kan Zaid dipakaikan jubah ya. Jubah ini kan pakaian, Zaid ini manusia, Zaid ini yang memakai, jubah ini yang dipakaikan. Kalau kalimatnya susunan seperti ini, berarti jubah yang diberi pakaian, Zaid yang berupa pakaiannya, ini salah. Susunan seperti ini salah. Jadi dalam bab kasa ya, dalam bab kasa itu tidak boleh maf'ul kedua tidak bisa menggantikan naibul fa'il. Yang bisa menggantikan naibul fa'il hanya maf'ul pertama saja. Begitu pula dalam contoh a'ta ya. A'ta ini memberi. U'tiya Zaidan dirhamun. Ini kan misalkan kalau dijadikan mabni maklum kan a'ta itu Zaidan dirhaman. Saya memberi Zaid satu dirham. Kalau di mabni majhul kan itu yang boleh mengganti naibul fa'il adalah kata Zaidan. Zaidan ini maf'ul pertama ya. Jadi kalau yang dijadikan naibul fa'il maf'ul kedua ini tidak bisa. Ya karena maknanya rancau. Zaid diberi satu dirham. Kalau susahnya seperti ini, nanti jadinya dirham diberi Zaid. Dirham diberi Zaid. Maksudnya kan Zaid diberi dirham, bukan dirham diberi Zaid. Jadi karena kerancauan makna ini, maka tidak pas ya, maksudnya kurang pas menggunakan istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Fala yakumu maqamal fa'ili illal maf'ulul awal. Nah, ini apa yang saya jelaskan tadi. Jadi karena kekacauan arti ini, maka yang bisa menggantikan tempatnya fa'il hanyalah maf'ul yang pertama saja. Wali ajli dalik i'tarada Ibnu Malik ala hadil ibarah wa tarjamal baba biqaulihi anna ibu anil fa'il. Oleh karena kerancauan makna ini, maka Ibnu Malik juga mengemukakan satu kritikan ya, memberi satu kritikan atas istilah ini, istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan di dalam kitab beliau, Ibnu Malik tidak memberi judul al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, tetapi judulnya adalah anna ibu anil fa'il. Jadi ada dua istilah ya di dalam penjelasan ini, ada dua istilah yang bisa digunakan untuk judul. Istilah pertama al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, ini adalah istilah dari ulama mutaqaddimun. Istilah kedua adalah an-naibu anil fa'il. Ini adalah judul yang dibuat oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik ini penulis Alfiyah ya. Ini sudah maklum nih. Kemudian judul dari Ibnu Malik ini dianggap lebih baik ya. Wahya ahsanu min ibaratil mutaqaddimin liwajhaini. Di istilah Ibnu Malik ini dianggap lebih benar, lebih bagus ya, lebih bagus daripada istilah dari ulama mutaqaddimin. Lebih bagus itu dipandang dari dua sisi. Jadi ada dua sisi yang menjadikan istilah naibul fa'il lebih baik daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-awwalu annaha syamilatun lima taqaddam. Alasan yang pertama adalah istilah anna ibu anil fa'il ini bisa mencakup tiga hal yang tidak bisa tercakup oleh istilah maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Tiga hal yang dimaksud adalah ini di penjelasan sebelumnya ya. Masdar, dzaraf, dan jar majrur. Jadi tiga hal ini bisa tercakup oleh istilah naib anil fa'il. Yang ketiga-tiganya ini tidak bisa tercakup oleh istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini sisi yang pertama. Kemudian di sisi yang kedua, wasani annaha ahsoru min ibarati al-mutaqaddimin. Jadi sisi yang kedua, mengapa istilah naib anil fa'il ini lebih baik daripada al-maf'ul ala dilam isma fa'ilu, itu dipandang dari jumlah kata yang digunakan. Alfa annaibu anil fa'il ini kan hanya hanya tiga tiga kata ya. Hanya tiga kata, satu, naib, dua, tiga. Kalau al-maf'ul ala dilam isma fa'ilu kan panjang sekali ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi istilah yang kedua ini lebih ringkas ya. Lebih ringkas daripada istilah istilah yang pertama. Jadi tinjauan kedua ini dari sisi sedikit atau banyaknya kalimat yang dipilih ya, kalimat atau kata yang dipilih untuk membuat satu judul. Wa yumkinul jawabu 'anil mutaqaddimin bi anna ibaratahum sarat 'alaman 'ala kulli fi'lin hudhira fa'iluhu. Tapi berbagai kritikan yang ditujukan kepada istilah para ulama mutaqaddimun, semua kritikan itu mungkin dijawab ya, mungkin dijawab dengan jawaban bahwa istilah mereka itu sudah menjadi nama. Al-maf'ul alladzi lam yusma fa'iluhu itu sudah menjadi nama, nama untuk setiap fi'il yang fa'ilnya dibuang. Ya, jadi sudah tidak artinya sudah tidak sudah mohon maaf. Artinya sudah tidak tidak seperti semula lagi. Jadi kalau sesuatu yang sudah menjadi nama itu kan ya sudah keluar dari mana aslinya. Maknanya sudah berpindah dari yang khusus maf'ul, berpindah ke seluruh fi'il yang fa'ilnya dibuang. Qauluhu wa huwal ismu ini. Selanjutnya ya.